10. Boke panzani sangoe, boke Sala pe batu malamu na mukili Batu atinda na zai Musala koseka batu ya malari Batu atinda na zai Musala koseka batu ya mpasi Na sala nini mawa Balobina bengi sibana na sali testament Na pesa mwana na mwane loko alingi ha. Na loba nini ha. Nani na lobela kili kamboyo na seya pongi Nani na lobele kili kamboyo na seya ndoto Kisasa biloba lobaye Na sala nini oh. Boke panza ni sango Boke panzi ka sango Balobi Akoti l'hôpital Balobi Ba moni ena galie mai Balobi Akende Bruxelles Balobi Ba moni ena Balobi, a kene parie Balobi, ba monie na Genève Balobi, a kene na Amerika Parti eta, e futeli etike o oh, oh. Nini boye mpona, nini boye Moto ako kufa bango bako sekaye Moto ako pela bango bako mela Palingi ba mona mpasi ya moninga ba seka Palingi ba mona mpasi ya moninga ba tondwa Likambo yango esala makape na kisasa Na mona pena mboka mosusute Kisasa mote ya mawasalite Na loba nini ah. Epa iba kolele bembe, epa iba kobina mizi Epa iba kolele bembe, epa iba koloba maloba mampe Na sala nini na mokili ya batu Pona nini nzambe ya sala batu Batu atinda na zai, musala koseka batu Batu atinda na zai, musala koseka batu ya maladi Na sala nini o mokili Boke panza ni sango Boke panzi nga sango Balobi Akoti l'opitano Balobi Bamoni ena ngalie mba Balobi, a kene Bruxelles Balobi, ba moni ena Anvers Balobi, a kene Paris Balobi, ba moni ena Genève Balobi, a kene Amerika Parti eta, e futeli etike oh, oh. Oh, Baninga Famille nini zoka mpasite na mokini Mama nini abota mwana te mwana zora mpasa E komi angai delikambo Oh Bobo minga mbala motoba Tana zakena kishasa mba emisat Na yewa na poto mba emisat Na ebe eloko nini mbo ningina nzoto nangai te Na zakena motiloko la bino Nana zora mpasa ikena moki Nana bela kate Bala moto bo minga menzamba yoke minote Nzamba yoke lo sambo nangai Nalo sambo ya batuba yoko sambo ya po nangai Oh, ikambote za mokili Mokolo mpe zali